Qala al-malik rahimahullah ta'ala bab ar-riba. Bab tentang riba. Ini adalah bab yang paling penting dalam muamalah. Kenapa ini bab paling penting? Ini di samping dia bab yang paling sulit dan di samping dia paling sulit dan banyak orang jatuh dalamnya. Karena riba ini banyak orang tergiur akan bentuk dan hal-hal yang muncul di atasnya. Padahal sangat banyak dalil dan sangat jelas tentang riba ini, dalil-dalilnya jelas shariha akan haramnya seluruh bentuknya. Sangat banyak ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran akan bentuk-bentuk riba dan apa yang didapatkan oleh orang yang jatuh dalam riba. Apa yang didapatkan oleh orang yang jatuh dalam riba. Sangat banyak. Sebagian ulama karena jelas dan banyaknya itu, mereka katakan bahwa riba ini haramnya itu diketahui secara daruro dalam agama. Riba ini haramnya diketahui secara darurat dalam agama. Artinya tidak ada yang tidak tahu kalau riba ini apa? Haram. Tidak ada. Iya. Saking jelasnya dalam syariat. Saking jelasnya dalam syariat. Riba secara bahasa az-ziyadah tambahan. Adapun secara istilah maka tergantung jenis ribanya. Jadi secara bahasa riba tambahan. Apakah tambahan ain barang berupa barang atau harga di tempat atau diakhirkan atau tambahan manfaat atau tambahan apa? Manfaat. Enggak harus tambahan apa? Berupa barang atau harta atau uang. Tambahan manfaat itu juga namanya apa? Riba. Secara istilah riba terbagi tiga. Secara istilah riba terbagi tiga. Ada namanya riba nasiah. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya riba fadl. Dan yang ketiga ada namanya riba qard. Tiga jenis ini kalau antum bisa pahami, disitulah kembalinya semua riba. Disitulah kembalinya semua riba. Riba yang pertama ada namanya riba apa? Nasiah. Riba nasiah. Dia adalah jual beli atau penukaran barang riba dengan nilai yang sama tapi diakhirkan. Riba nasi'ah adalah jual beli barang ribawi dengan nilai dan bentuk yang sama tapi diakhirkan. Misalnya emas dengan emas. Emas 23 dengan 23, 24, 24 misalnya. Ya. Sama nilainya. Tapi dia bayarnya nanti bulan depan. Ini saya punya emas 24, pergi ke toko emas. Ini punya emas 24 misalnya. Sama tukar dengan emas 24. 3 gram. 3 gram juga sama nilainya. Sama. Dia bilang baik. Tapi besok baru saya bisa dapatkan. Paham kan? Ini riba. Riba apa ini? Nasi'ah. Riba nasi'ah. Nanti akan datang hadisnya bersama kita terkait dengan barang ribawi. Hendakkan. Jelas kapan barang ribawi sama tapi diakhirkan, nah langsung jatuh ke riba nasi'ah. Jatuh ke riba nasi'ah. Yang kedua ada namanya riba fadl. Riba fadl ini jual beli barang riba. Riba fadl ini adalah jual beli barang riba sama, barang ribanya sama, ya, emas dengan emas maksudnya, perak dengan perak sama barang ribanya, tapi terus juga sama dan qabd langsung cash, tidak diakhirkan, tapi ditambah nilainya, ditambah nilainya. Bahkan misalnya dia punya emas 23, atau sekarang misalnya ada emas ya 18 yang ada campuran bahan lainnya, tapi ada emasnya, ada emasnya, bukan emas murni. Dia punya 5 gram, dia mau tukar dengan emas 24 misalnya, emas 24, dibilang iya boleh, baik. Sekarang, tapi emas 24-nya hanya 3 gram. Kurang berapa? 2 gram. Tiap toko ukur, oh ini kadar ininya sekian gram. Akhirnya dia langsung bilang, baik, kau punya 5 gram, saya akan ganti dengan 3 gram. Terpotong berapa? 2 gram. Di tempat, langsung. Tapi ini riba. Riba apa namanya ini? Fadl. Jalan keluarnya, dia tukar dengan 18 semisal, langsung, sama gramnya, atau dia jual dulu ke orang. Dia jual dulu yang 18, sebentar beli yang 24 misalnya. Itu jalan keluarnya. Tapi kalau tidak, riba. Riba apa namanya? Fadl. Riba fadl. Walaupun tangan ke tangan, tapi nilainya tidak sama. Sama-sama emas, tapi nilainya tidak sama, masuk riba fadl. Iya. Sama nanti bukan hanya emas. Kurma juga sama. Kurma lama, kurma baru. Bukan? Sama-sama kurma. Dan kurma lama dia 5 kilo, dia mau beli kurma baru 3 kilo. Dengan 5 kilo. Cash di tempat. Riba, namanya riba fadl. Riba fadl. Ini kedua. Ketiga, ada namanya juga riba qard. Riba qardun. Riba qard ini banyak sekali. Riba qard itu, supaya antum langsung cepat pahami ya, riba yang dihasilkan dalam utang piutang. Riba yang dihasilkan dalam apa? Utang piutang. Gak usah cari Ahmad, gak ada ya. Si Buna cari di bukunya. Iya. Riba yang ketiga, riba qard. Riba apa tadi saya bilang riba qard? Riba yang muncul dari utang piutang. Ini umum. Lebih umum daripada barang riba. Apapun yang diutangi, kalau ada manfaatnya, nah ini manfaat, bukan barang. Kalau ada manfaatnya, maka riba. Riba apa namanya? Riba qard. Dia utang misalnya Zainuddin, dia punya sawah, mertuanya di Sidrap banyak. Iya? Tapi dia kasih Zainuddin satu peta. Tapi karena dia nyantri, mondok, lumayan nih kalau saya gadekan. Kan boleh gade. Dia utang uang sama orang, 5 juta. Dia kasih jamin sawahnya. Ya bahasa orang sekarang dia gadekan. Utang uang 5 juta, dia kasih apa? Sawahnya, satu peta. Ini boleh sampai di sini. Tapi setelah itu, yang kasih pinjam 5 juta, dia garap sawahnya. 2 kali setahun kah, atau 3 kali setahun. Ini, apa hukum hasilnya ini? Itu yang mau dipertanyakan. Dia garap itu sawahnya. Dan orang kampung tidak mungkin. Itu sudah kebiasaan, tidak mungkin dia kasih. Dia mau pinjamkan uang, percuma, terus dikasih jaminan sawah, tapi sawahnya ditinggal saja. Tidak mungkin. Karena mereka senang karena lumayan hasil sawahnya dalam setahun. Tapi riba, ini riba. Riba apa namanya? Kor. Bukan riba fadl, bukan riba nasi'ah. Harus pahami. Tiga ini jenis riba yang berlaku. Jenis riba yang berlaku. Sekarang alhamdulillah, kalau riba yang fadl ini jarang prakteknya, karena sekarang orang jarang beli emas dengan emas. Paham kan? Sekarang biasanya orang beli emas dengan rupiah. Nah, kalau emas dengan rupiah, tidak harus sama. Karena ya beda rupiah sama emas. Syaratnya cuma satu, kobel. Cash. Cash. Kalau tidak cash, masuk di riba apa? Sekarang emasnya besok uangnya. Hah? Riba nasi'ah. Atau sekarang antum transfer uangnya. Emasnya nanti dia bawa ke rumah. Riba apa? Nasi'ah. Jarang sekarang riba fadl karena sudah jarang orang mau tukar emas dengan emas. Kecuali ya orang mau jual emas selamanya. Nah, ini masalah. Kadang dia langsung pergi ke toko emas, dia mau tukar. Tukar tambah. Paham gak? Ini riba apa? Fadl. Tapi bisa jalan keluarnya gampang sekali kalau ini. Ya jual saja di penada. Kan banyak itu yang penada emas. Jual dulu, baru apa? Sebentar pergi beli. Jelas kalau terjadi dia tukar emas lama dengan emas baru langsung di tempat, tapi ada tambahan karena dia emas baru, riba fadl. Kalau rupiah dengan emas diakhirkan, riba apa? Nasi'ah. Riba nasi'ah. Nah, ini yang banyak praktek, ini riba qor. Ini harus satu paham. Riba qor, kan dia lebih luas daripada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah. Paham kan? Jelas kan? Ini tiga jenis riba. Iya. Dan tiga jenis ini semuanya diharamkan. Tiga jenis riba ini semuanya diharamkan. Tidak ada yang dihalalkan. Tidak ada yang dihalalkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ahalallahul bay'a wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua jenis tadi. Ini masuk alif lam di sini. Alif lam yang memasukkan seluruh jenis riba. Seluruh jenis riba. Iya. Ini di antara dalilnya. Dan dalil sangat banyak sekali. Apalagi ancaman-ancaman dalam syariat kita terkait dengan orang yang makan riba, menunjukkan dia ini adalah dosa besar. Riba secara umum, mau fadl, nasi'ah, qard, semuanya dapat ancaman dalam ayat dan dalam hadis. Ya, sangat banyak. Cuman di pembahasan di fikih ya, tidak fokus kepada ancaman dan ancaman ya hal tersebut, tapi hukum. Jelas riba ini haram dari seluruh jenisnya tadi. Ya, jadi pengertian riba secara syar'i tidak bisa antum langsung pakai kaidah umum. Tergantung jenis ribanya riba apa. Jenis ribanya riba apa. Dipahami tiga itu ya. Tiga jenis riba. Kemudian selanjutnya kita masuk di pembahasan. Kata beliau rahmallahu ta'ala an Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddah bil-fiddati wal-burr bil-burri wasy'ir bisy'ir wat-tamr bit-tamr wal-milh bil-milh mitlan bimitlin sawa'an bisawa'in fa idza talaqat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum yadan biyadin faman zada awiz dada faqada arba. Ini sangat jelas. Kata beliau rahmallahu ta'ala dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair bisyair, gandum juga jenis gandum, tamar betamar, kurma dengan kurma, mel bel mel, garam dengan garam. Ini hati-hati, garam barang riba. Barang riba. Mitil bimitil, syaratnya. Kalau kita mau jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras. Sama. Kita kan tidak ada gandum, beras dengan beras. Kurma dengan kurma, garam dengan garam, metal be metal, harus semisal. Sama. Sawaan bisawain, sama. Fa'idah talafat hadil asnaf, kalau berbeda jenisnya, antum mau beli garam dengan beras. Paham? Mau beli emas dengan uang. Atau antum mau beli emas dengan, anggaplah emas pakai beras. Datang dari Sidrap Zainuddin bawa beras satu mobil, mau beli apa? Emas. Berapa kilo itu? Ini katanya apa? Fa idza talafat hadhihi al-asnaf, kalau beda tabi'u kaifa syi'tum, maka juallah bagaimana kalian inginkan. Maksudnya harganya tidak harus sama, tapi ya dan biadin, harus tangan ke tangan. Jadi ini barang riba. Barang riba dengan barang riba. Barang riba dengan barang riba. Maka syaratnya satu. Apa itu tadi? Tidak harus sama. Saya bilang tadi rupiah dengan emas, perak. Paham ya? Ini tidak harus sama. Tapi syaratnya harus apa? Tangan dengan tangan. Kalau tadi tidak sama, perak dengan perak, emas dengan emas, riba apa kalau tidak sama? Riba apa kalau tidak sama? Emas dengan emas tapi tidak sama, riba apa? Riba fadl. Sekarang barang riba bukan dengan barang riba. Tangan barang riba tapi tidak sejenis, tapi dia tidak di tangan ke tangan, diakhirkan. Riba apa? Nasi'ah. Jadi ini dua masuk. Dua masuk. Jelas kan? Iya. Harus. Kalau mau beli emas dengan beras, iya, sudah, bawa berasnya ke mobil, parkir depan toko emas, langsung. Paham kan? Nah, ini baru. Kalau emasnya sekarang, berasnya nanti kalau panen, riba apa? Riba apa? Nasi'ah. Dipahami? Atau emas dengan emas, tapi dibuat dulu. Saya datang bawa emasnya, ya, saya mau emas bentuk begini dibuat dulu, sebentar, tunggu 2 hari, 3 hari. Jadi, riba apa ini? Ini lebih parah lagi. Ya, kalau sama, tapi diakhirkan, riba apa? Nasi'ah. Kalau tidak sama, terus diakhirkan, masuk nasi'ah, masuk juga apa? Fadl. Dipahami ini? Jadi, kalau tidak sama, satu syaratnya, tangan, ke tanah. Kalau tidak selesai masalah masuk dalam riba, maka kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman zada, siapa menambah? Habis zada atau dia minta untuk ditambahkan, faqad arba, maka dia telah riba. Paham kan? Maka dia telah riba. Ini sangat jelas. Sangat jelas. Iya. Maka kata beliau rahmallahu taala, wala yajuzu bai'u mat'um bimakil wa mauzun bijinsihi illa mitl bimitl. Masya Allah. Yang sebelum uraikan. Dan tidak boleh menjual yang mat'um dimakan dengan yang dikilo. Dimakan dengan yang dikilo. Atau yang ditimbang dengan sejenisnya kecuali semisal. Paham gak ini? Tahu yang dimakan dan yang dikilo? Maksudnya ini berbicara illa, kenapa riba? Misalnya pada bur, kenapa riba? Paham? Pada emas, kenapa riba? Paham kan? Kalau pada gandum, ilahnya adalah al-mat'um, dimakan. Sebagai ulama juga menambah karena dia al-iddikhar, bisa disimpan lama. Paham kan? Iya. Kalau ilahnya pada emas, ya karena dia ditimbang. Bisa ada juga mengatakan karena dia astamaniyah, karena dia menjadi nilai tukar. Paham? Untuk membeli barang orang dulu pakai emas atau pakai apa? Perak. Tidak boleh antum jual dengan sejenisnya kecuali harus semisal. Harus apa? Semisal. Artinya sama hadisnya tadi. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ya? Atau emas dengan perak. Ini tadi lain lagi. Kalau emas dengan perak, ini kan beda jenis. Emas sama apa? Perak. Ini sejenisnya, tidak boleh kecuali semisal. Walai juzu bai makil min dalika bincin bijinsihi waznan. Wala mauzunin kaila. Masya Allah. Tidak boleh katanya juga antum membeli menjual yang makil ditakar dari hal itu dengan sejenisnya tapi dengan timbang. Tadi asalnya ditakar. Ini ditakar, antum mau beli dengan yang ditimbang. Tidak boleh. Anda paham ini? Karena namanya yang ditakar dan ditimbang pasti beda. Pasti apa? Beda. Iya kan? Satunya antum takar, satunya antum timbang. Pasti beda. Pasti beda nilainya. Ini juga tidak boleh. Prakteknya karena tadi. Harus semisal. Wala mauzun bikail. Sebaliknya. Tidak pula yang ditimbang dengan yang ditakar. Ya kalau takar, takar. Timbang, timbang. Karena bahaya nanti ini goror. Ini yang akan muncul goror. Tipu daya. Nah kalau ada gorornya, ada lebihnya. Itu nanti jatuh dalam masalah apa? Jatuh dalam riba. Jatuh dalam riba. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jalan keluarnya, ya kalau yang ditimbang, jual dengan yang ditimbang. Kalau yang ditakar, jual dengan yang ditakar. Itu saja jalan keluarnya. Tidak boleh baku tukar. Yang ditimbang dijual dengan yang ditakar dengan jual yang dengan yang ditimbang. Anggaplah misalnya. Contoh, antum punya beras. Antum punya beras. Mau beli minyak. Mau beli apa? Minyak. Dengan beras. Paham gak ini? Dengan beras. Gimana ini? Boleh gak 1 liter beras, minyaknya juga 1 liter? Enggak, minyak kata mereka ditimbang. Beras ditakar. Atau sebaliknya, beras kan ditimbang. Minyak ditakar. Enggak boleh. Jangan keluarnya jual dulu berasnya dengan beras. Atau beras dengan uang. Nah, baru setelah itu beli apa? Minyak. Tidak boleh. Yang tadi. Ini Masya Allah. Jadi yang sejenis dengan sejenisnya. Semisal dengan semisalnya. Kalau tidak, maka akan masuk dalam riba. Datang sebagian lafaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, lafaz yang beda dengan lafaz yang ada di buku tadi itu. Katanya adzhab bidzhab wazan bi wazni. Emas dengan emas itu wazan dengan wazan. Timbangan dengan timbangan. Paham kan? Ini namanya harus timbang-timbang. Wal fiddah bil fiddah waznan bi wazni, sama. Wal bur bil bur kailan bi kailin. Gandum dengan gandum, takaran dengan takaran. Ini kan ada penyebutannya. Takaran dengan takaran. Was syair bi syair kailan bi kailin. Ya, syair dengan syair, kail bi kail. Wat tamar bi tamar wal mil bil mil, sama. Faman zada awistazada faqada arba. Siapa menambah atau minta ditambah, maka sungguh dia telah jatuh dalam riba. Telah jatuh dalam riba. Jelas ini ya? Ini, Masya Allah. Jadi harus sama. Tidak boleh langsung. Kemudian kata beliau, wa ini talafa al-jinsan. Kalau beda jenis. Kalau tadi kan sama tadi. Takar dengan takar, timbangan dengan timbangan. Kalau beda jenis. Jaza bai'uhu kaifa sya'a. Di hadis tadi berusara saja ini, maka boleh dijual bagaimanapun diinginkan. Yadan biyadin. Tapi syaratnya apa harus? Yadan biyadin. Tangan dengan tangan. Jelas tangan dengan tangan. Kontan. Apa bahasanya Abu Ahmad? Cash. Cash. Kontak. Di tempat. Kata beliau, walam yajuzin nasa'u fi. Tidak boleh diakhirkan padanya. Tidak boleh diakhirkan padanya. An nasa bukan an nisa. Jangan sampai harokannya kasro. Tidak boleh perempuan padanya. Maksudnya, ya, lam yajuzin nasa'u fi. Tidak boleh nasi'ah. Tidak boleh diakhirkan padanya. Wala tafarruqu qabla al-qabd. Tidak boleh berpisah sebelum dipegang. Paham? Tidak boleh berpisah sebelum dipegang. Artinya tangan ke tangan ini tidak harus begini sekarang. Ini uangnya. Atau bilang ini emasnya. Nah, paham gak ini? Ini uangnya. Tidak harus begitu. Maksudnya yang tidak boleh untuk terpisah. Harus ada saat itu. Ajum tunggu. Kalau memang emasnya, oh, besok saja saya ambil. Tidak boleh. Harus tunggu. Ya, antum sudah punya uang sekarang, emasnya mau diambil. Harus tunggu. Kapan antum akhirkan? Riba. Nasihat. Paham kan? Tidak boleh berpisah sebelum antum pegang barangnya. Antum kasih uangnya, terus antum pegang apa? Barangnya, baru boleh pergi. Kapan antum pergi sebelum pegang barang? Atau sebelum kasih uang, masuk di mana? Masuk di mana riba apa? Nasi'ah. Jelas, ini kalau beda jenis. Kalau beda jenis, maka masuk di riba nasi'ah. Jelas? Illa fitamani bil musamman wa kullu syai'in jama'ahuma ismun khos fahuma jinsun wahid. Kata beliau rahmallahu ta'ala, kecuali ya dengan harga, maksudnya yang ilahnya samania, dengan harga maksudnya dengan yang ilahnya samania, nilai tukar bil musamman, dengan barang yang bukan samania. Paham maksudnya gimana ini? Uang dengan, kalau uang dengan emas tidak boleh kan, ini sama-sama apa ilahnya, sama-sama apa nilai tukar, karena emas bisa dipakai beli. Paham? Nah, sekarang belum kecualikan. Kecuali ini dengan yang harga emas, uang rupiah, dolar dan semisalnya, bil mutaman dengan barang. Contoh misalnya uang dengan beras. Uang dengan beras. Beras mutaman? Saman juga atau mutaman saja? Harga nilai tukar saja atau hanya barang? Beras-beras. Hanya barang. Kan begitu? Nah, kecuali ini. Artinya kalau antum mau beli beras dengan uang, Tidak apa-apa, tidak kes. Karena ini beda. Satunya nilai tukar, satunya bukan. Paham ini? Beda tadi emas dengan uang, rupiah dengan dolar, beda itu. Karena sama-sama nilai tukar. Jelas ini taman sama mutaman. Harus pahami baik-baik ini. Saman sama mutaman. Saman maksudnya bertakbir dengan ilahnya. Ilahnya adalah samaniyah. Harga punya nilai tukar. Dengan mutaman, mutaman adalah hanya berupa, jenisnya berupa apa? Barang. Kalau ini boleh diakhirkan. Dipahami ini. Antum mau beli beras. Ya, saya telpon Zainuddin di Sidrap. Zainuddin, saya mau beras satu mobil. Oh, boleh. Kirim dulu uangnya. Riba, bukan. Saya kirim dulu, enggak apa-apa. Berasnya nanti dia bawa. Enggak apa-apa. Kenapa ini? Karena ini beda. Satunya saman uang, satunya musaman. Hanya berupa apa? Barang. Jelas masalahnya ini? Jelas ini? Jelas ya? Jadi, perlu untuk perhatikan sama jenisnya, tidak sama jenis. Jelas? Ini, alhamdulillah. Kullu shay'in jama'uhuma ismun khos. Segala sesuatu, kullu shay'in, dari dua perkara ini dikumpulkan oleh nama yang khusus. Maka di sini adalah jenisnya sama. Jenisnya apa? Sama. Kalau dikumpulkan oleh nama yang khusus. Tak? Mas-mas, perak-perak. Ini namanya sama. Nah, ini boleh diakhirkan, boleh terpisah sebelum dia pegang. Boleh diakhirkan, boleh dia berpisah sebelum dia apa? Sebelum dia pegang. Ini boleh. Terus dia bilang setelahnya, wa kullu syai'aini jam'uhuma ismun khos, fahuma min jinsin wahid. Belum takbir. Setiap dua perkara yang dikumpulkan oleh nama yang khusus, maka ini namanya satu jenis. Iya? Namanya apa? Satu jenis. Seperti misalnya bur, gandum. Ini kan gandum banyak jenisnya. Tapi kalau terkumpul dalam satu nama, itu namanya satu jenis. Paham? Paham kan? Namanya emas. Ada emas 23, 18 misalnya. Ini namanya satu jenis. Paham? Belum mau jelaskan sama antum apa maksudnya yang satu jenis itu? Yaitu yang dikumpulkan oleh satu nama. Dikumpulkan oleh satu nama. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahmallah, illa ayyakuna min aslaini mukhtalifain. Kecuali kalau dia dari dua usul, dua bahan pokok yang berbeda. Kecuali dia, ya ada satu jenis, ya. Satu jenis tapi dua usul yang berbeda. Ah, seperti tadi saya contohkan ada gandum, tapi gandum ini dari dua usul yang berbeda, beda jenisnya. Paham gak ini? Kalau tadi sama jenis dikumpulkan oleh satu nama, satu. Ini lagi perkataan belum setelahnya itu kita bisa pahami. Oh, ternyata bukan semua dikumpulkan oleh satu nama. Dilihat lagi bentuknya. Ini dilihat lagi dari apa? Ini menunjukkan susahnya nanti ini riba. Ternyata walaupun satu nama, belum tentu lagi satu hukum. Tadi hukum umumnya, semua yang disatukan oleh satu nama, itu hukumnya satu. Kecuali dari dua usul yang beda. Paham? Di satu nama, tapi beda asalnya. Misalnya gandum, ada gandum yang panjang, ada gandum yang bulat. Paham gak ini? Ada dua jenis gandum. Ada gandum seperti padi, ada gandum enggak. Bukan seperti padi, tapi bulat-bulat biji. Paham? Ini kan apa ini? Satu nama, sama-sama dibilang gandum, tapi jenisnya apa? Asal datangnya beda. Ini dikecualikan. Maksudnya kenapa? Apa yang dikecualikan? Yang seperti ini ya boleh tafadul. Boleh lebih. Karena beda jenis gandumnya, beda asalnya. Sama dengan beras. Kan beras banyak. Ya ada beras merah. Kan begitu? Ada beras putih, ada beras hitam. Paham? Ini boleh lebih. Kenapa? Kan asalnya apa? Beda walaupun disatukan oleh satu nama. Namanya semua apa? Beras. Jelas ini? Yang nanti jadi riba itu kalau beras sama jenisnya, tapi ada beras lama, ada beras apa? Baru. Ini baru. Kalau lebih maka namanya riba. Jelas ini? Ini dikecualikan, masya Allah. Iya. Terus beliau terangkan, fa inna furu al ajnasi ajnas, karena cabang dari jenis itu jenis. Apa ini? Artinya beda. Wa ini tafak asma'uha, walaupun sama namanya, kal adik kok seperti tepung, saudara. Ada tepung gandum, ada tepung beras. Bang, ada tepung apa lagi? Apa lagi yang tepung-tepung? Hah? Tapioka. Baik. Iya. Tepung apa lagi? Jagung. Kembali tepung. Apakah kalau saya mau tukar tepung jagung dengan tepung beras harus sama? Hati-hati, harus sama, itu sama-sama tepung. Hah? Enggak harus sama. Ini beda apa? Beda usul. Memang disatukan dari satu nama. Berarti yang baik-baik. Jelasin. Karena beda apa? Kenapa antum boleh tidak sama? Karena beda apa? Beda usul. Cabang dari jenis-jenis. Cabang dari jenis-jenis. Ini masya Allah. Walaupun sama namanya. Seperti al-adikoh. Daki. Adikoh jama' dari daki. Tepung. Wal-adahan. Apa adahan? Abah, apa adahan? Abah anak? Hmm? Lemak ya? Apa antum lihat, Abah anak? Hmm? Siapa tahu? Apa dia lemak ya? Apa? Adahan? Tidak ada HP-nya? Hmm? Apa? Minyak? Hmm. Don? Iya, sebenarnya itu minyak, lemak. Ya, susu, jelas kan? Itu adahan. Iya, masya Allah. Kemudian kata beliau rahmat, selesai. Terus sudah selesai itu. Kemudian kata beliau rahmatullah, wala juzu bai'u rabbin min habiyabisin min jinsihi. Nggak boleh. Menjual, tidak boleh menjual rotbin yang kering, yang basah dari barang ribawi dengan yang kering dari sejenisnya. Artinya misalnya anggur dengan anggur, tidak boleh antum jual beli anggur basah dengan kismis yang sudah kering. Demikian kurma dengan kurma. Paham kan? Ya? Tidak boleh. Wala khalisihi bimasubihi. Ini semua masuk di hadis sebelumnya. Karena harus sawak bisawak. Nah, orang kalau basah dengan kering, bisa sama enggak? Tidak sama. Wala khalisihi bimasubihi. Tidak boleh dijual yang murni dengan yang campuran. Nah, misalnya saya contohkan tadi, emas 18, emas 21 dengan emas 24 misalnya. Tidak boleh. Karena emas 18 ada campurannya. Ada campurannya. Paham kan? Jelas ini? Tidak boleh. Karena harus sama. Walanihi bimatbukhihi. Tidak boleh yang mentah dengan yang sudah dimasak. tetanggan, tidak boleh. Ya, dia sudah masak makanannya, dia beli dengan apa? Beras yang belum dimasak. Namanya orang kalau sudah masak 1 liter bisa jadi berapa? Kan begitu, sudah mengembang. Iya, jelas kan? Tidak boleh. Kenapa? Pelanggarannya semua di hadis yang telah lewat. Pelanggarannya adalah semua dengan semua hadis yang telah lewat. Iya, yang telah lewat. Yaitu karena dipersyaratkan namanya orang jual beli yang sejenis itu harus sama dan tangan ke tangan. Sekarang kalau tidak sama, masih sejenis, masuk dalam larangan. Masuk dalam larangan. Ini alhamdulillah. Selesai. Setelah itu insyaallah nanti lanjut dengan bai' al-muzabanah. Iya. Kita lanjut besok.